Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر صدركم المسلمين يصدق برحمة الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan apa yang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, yaitu hadis yang pertama pada bab al-yaqin wa tawakkal, keyakinan dan tawakkal. Di mana hadis ini adalah hadis yang cukup panjang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwasanya beliau diperlihatkan keadaan umat-umat pada hari kiamat, di mana di antara para nabi ada yang kemudian nabi tersebut berdiri dan hanya ada satu orang atau dua orang yang bersama beliau, dan ada pula nabi lain yang kemudian ada bersama beliau, yang berdiri bersama beliau, yang menjadi umat beliau, yang mengikuti dakwah beliau hanya segelintir orang, kurang dari 10 orang. Ada juga yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan suatu kelompok manusia yang besar, maka beliau menyangka bahwasanya itu adalah atau mereka adalah umat beliau, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata itulah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau melihat ke tempat yang lainnya, diperintahkan untuk melihat ke ufuk, maka beliau melihat suatu kelompok yang lebih besar lagi, yang kemudian juga ketika dilihat kepada ufuk yang lainnya masih di situ ada sekelompok orang tersebut, artinya sangat besar dilihat dari ufuk-ufuk, ya, memenuhi ufuk-ufuk tersebut sangat besar, ya, kelompok manusia tadi. Maka diberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itulah umatnya yang diantara umat tersebut, umat yang sangat banyak tadi, ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Suatu keutamaan yang besar bagi segelintir orang dari umat Islam ini, yang mula sudah kita jelaskan pada riwayat yang lainnya pun ada tambahan jumlah 70 ribu orang tersebut, bahwasanya setiap 1000 orang ada 70 ribu orang lagi. Atau pada riwayat yang lainnya disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, setiap satu orang ya, ditambahkan 70 ribu orang lagi. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut kepada para sahabat, beliau pergi meninggalkan sahabat, masuk ke rumah beliau. Maka para sahabat pun bincang-bincang dan penasaran siapa ini atau siapa mereka orang-orang yang kemudian mendapatkan keutamaan akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amalan dan tanpa adab neraka. Maka mereka menyebutkan beberapa perkara. Kemudian setelah keluar Rasulullah SAW, beliau yang menjelaskan langsung kepada mereka. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka kemudian ini adalah biarpun atau kemudian ini lahir yang tidak sahih. Mereka adalah orang yang tidak merukyah. Sudah disebutkan bahwa lahir tidak merukyah ini tidak sahih. Tapi yang benar, lafaz setelahnya walaya setelpun dan tidak meminta dirukyah. Ini yang benar. Walaya tatayyur dan juga tidak bertatayyur. Dan kita sudah jelaskan pula apa makna tatayyur atau tiyarah. Menganggap sial suatu yang atau dikarenakan suatu yang terlihat atau terdengar. Maka ketika melihat sesuatu menjadi tidak mau melakukan apa yang sebetulnya ingin dilakukan, sudah diniatkan, kemudian tidak jadi. Atau mendengarkan sesuatu atau menganggap sial terhadap suatu bilangan tertentu atau hari tertentu atau dengan cara-cara yang lainnya, ketika ada anggapan sial terhadap suatu perkara, maka ini adalah gatoyor. Ini sifatnya seorang yang akan masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak memiliki perasaan tatayur di dalam hatinya terhadap perkara-perkara apapun. Kemudian juga dalam lafaz yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, wala yaktawun, tidak meminta diobati dengan kai. Yang sudah kita sebutkan apa itu diobati dengan kai, yaitu diobati dengan siang panas. Ya. Walaupun di situ ada kesembuhan, sebagaimana di sampaikan langsung oleh Rasulullah SAW, memang itu adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan. Namun dibenci oleh Rasulullah SAW perbuatan yang makruh karena terkandung padanya yaitu perbuatan menyiksa diri sendiri kan, karena kan panas. Ya. Walaupun kemudian tidak sampai kosong seperti itu, namun apa? Ada rasa panas, ada rasa sakit padanya. Pengorbanan yang seperti ini dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang walaupun begitu boleh untuk dilakukan sebagaimana kita sudah sebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih, beliau mengkait yaitu Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Ini beberapa sifat yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Dan kemudian semua sifat tersebut ya, kembali kepada sifat yang disebutkan terakhir. Rasulullah SAW bersabda, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, dan hanya kepada Rabbnya atau hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Hanya bertawakal, bergantung hatinya untuk meraih segala kemanfaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meraih kesembuhan, meraih kesuksesan, atau kemudian ingin mendapatkan rezeki, bergantung jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam perkara menolak segala perkara yang bermadarat bagi dirinya, musibah, ya, perkara-perkara yang berbahaya, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua perkara yang disebutkan sebelumnya, ya, seperti meminta dirukyah. Seseorang ketika tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna tawakalnya, hanya bertawakal kepada Allah, tidak meminta dirukyah kepada orang lain. Dia hanya berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika ada orang yang merukyahnya, dia tentu saja dia tidak menolak. Bukan yang dimaksud seorang itu menolak ketika ada orang yang akan merukyahnya. Ketika ada yang merukyahnya, maka diterima saja. Itu adalah suatu perbuatan baik. Dan bukan sesuatu yang terlarang, itu adalah suatu pengobatan yang disyariatkan, yaitu merukyah orang lain dengan bacaan-bacaan berupa ayat Al-Quran atau yang lainnya, merukyah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah ada pada dirinya tatayyur, tidak ada anggapan sial kepada suatu perkara tertentu. Ketika melihat ada perkara yang kemudian biasa dianggap oleh orang sebagai suatu yang membawa sial, seperti kucing hitam misalnya, atau kemudian itu adalah bulan Rajab misalnya, atau ada yang dinamakan apa, Rabu apa, Bukasan ya, Rabu yang terakhir, Rabu ya, Rabu Bukasan ya, atau Rabu Bukasan, Rabu yang terakhir pada bulan Rajab. Sebagian orang menyatakan bahwasanya itu adalah hari bulannya bala, hari bulannya musibah. Maka mereka tidak mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada hari tersebut. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipalingkan dari apa yang diinginkannya dengan anggapan-anggapan seperti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ucapan kaum ini, la yusibana illa ma katabahu lana huwa maulana. Katakanlah maksudnya tidak ada atau tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian karena harinya sial atau kemudian dikarenakan ada suatu perkara yang dia lihat kemudian dia tidak mengindahkannya. Maka ini semua kembali kepada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah bertakwa, tidak perlu meminta untuk dikai. Itu semuanya kembali kepada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita menyempurnakan tawakal kita kepada Allah. Itu adalah sebab yang bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian kita lanjutkan. Faqala Ukasyah bin Mihsan. Faqala. Kemudian berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u'allaha an yaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk bagian dari mereka. Jadi jadikan atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menjadikan aku sebagai salah satu dari 70 ribu orang tersebut yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat tentang perkara kebaikan, yaitu kebaikan di akhirat. Ketika mengetahui bahwa itu suatu perkara yang sangat-sangat berharga bagi seorang mukmin nanti di akhirat, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sangat istimewa, maka timbul rasa tertarik dan ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Dan mereka mengetahui bahwa doa Rasulullah SAW adalah doa yang mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langsung minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan dia supaya termasuk bagian dari 70 ribu orang tadi. Kita bisa membandingkan keinginan para sahabat untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya seperti kadang kita ketika ada orang yang menceritakan kepada kita sesuatu yang menarik. Sekarang kita langsung ingin untuk mendapatkannya. Misalnya, oh bisa begitu, bagaimana caranya? Cara duniawi. Atau kemudian, kok murah, beli di mana? Langsung kan, tarik. Beginilah para sahabat. Ketika disebutkan tentang perkara ukhrawi, tentang perkara akhirat yang kemudian sangat bermanfaat bagi mereka, langsung. Di antara mereka ada yang yaitu tertarik dan ingin menjadi bagian dari orang-orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan langsung minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab faqala anta minhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab anta minhum. Engkau termasuk bagian dari mereka. Langsung memastikan bahwasanya Ukasyah bin Mihsan adalah termasuk bagian dari 70 ribu orang tadi. Maka sebagai keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kita meyakini bahwasanya sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga, kita nyatakan dengan tegas dan jelas bahwasanya orang-orang tersebut masuk surga. Seperti ya, dalam hal ini Ukaisah bin Mansur, kita katakan Ukaisah bin Mansur adalah seorang penduduk jannah, seorang penduduk surga. Kita menyatakan dengan tegas dan jelas dikatakan apa? Dikatakan ini adalah salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Ukaisah bin Mansur termasuk bagian dari orang-orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya pula 10 orang yang kemudian diberikan kabar gembira, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka akan masuk surga. Ada yang bisa menyebutkan 10 orang tersebut yang disebutkan dalam satu hadis secara beruntun. Siapa saja? Al-Khulafa Ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian ada 10 orang yang disebutkan bahwasanya mereka adalah penduduk jannah oleh Rasulullah SAW. Dan ada pula hadis-hadis yang lainnya, ada pula hadis-hadis yang lainnya menunjukkan beberapa sahabat Allah sebagai penduduk surga. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ukaisah bin Mansur adalah salah satu penduduk surga. Kemudian disebutkan summa qala rajulun akhar qala, kemudian berdiri orang lain, seorang pria yang lainnya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah meminta dengan permintaan yang sama, udhullah an yaj'alani minhum, doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk bagian dari mereka 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda menjawab permintaan dari sahabat Qasya Biha Qasya, engkau dikandungi oleh siapa? Qasya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Rasulullah SAW menolak dengan halus, tidak ingin mendoakan orang tadi. Di situ ada beberapa kemungkinan. Kenapa Rasulullah SAW tidak ingin mendoakan orang tadi? Disebutkan oleh para ulama, yaitu kemungkinannya diantaranya bahwasanya orang tadi adalah orang yang tidak pantas untuk didoakan sebagai penduduk surga yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disebutkan bahwasanya bisa jadi dia adalah seorang munafik. Seorang munafik tidak pantas untuk masuk surga apalagi tanpa hisab dan tanpa azab. Namun ada juga pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya sebetulnya Rasulullah SAW ketika menolak permintaan orang tadi, beliau menginginkan supaya menutup celah, supaya tidak datang orang lain meminta lagi, orang yang lain meminta lagi, sampai nanti orang keberapa pun datang orang yang sendiri tidak pantas. Kalau munafik misalnya yang tidak pantas untuk meminta, sehingga meminta juga, maka Rasulullah SAW ingin menutup celah sehingga apa? Sehingga langsung menolak permintaan orang yang kedua. Orang yang pertama sudah mendapatkan bagiannya itu Ukaisah bin Mansur, ditetapkan dan dipastikan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari 70,000 orang tersebut. Orang yang kedua ditutup celahnya, tidak dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menolak dengan halus permintaan orang tadi. Maka sebisa mungkin ketika kita tidak ingin menuruti permintaan seseorang, seorang yang datang kepada kita untuk meminta dan itu sesuatu yang memberatkan kita, kita menolaknya dengan cara yang halus sebagaimana yang dipraktekkan ini oleh Rasulullah SAW. Tidak mengatakan tidak kemudian Rasulullah SAW mengatakan lasta minhum, kamu bukan bagian dari mereka, atau kemudian la adu laka, aku tidak akan mendoakan bagimu. Adau nanara sabar pakai dia ukaya. Telah mendahului engkau ukaya syah. Artinya tidak ada jatah bagimu karena ukaya syah sudah mendahului engkau. Yang dengan ucapan seperti ini seorang yang ditolak oleh Rasulullah SAW tidaklah merasa tersinggung, tidaklah merasa tersinggung. Dikarenakan penolakan Rasulullah SAW dilakukan dengan cara yang halus, dilakukan dengan cara yang halus. Sampai-sampai juga tentang bahwa kaya ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk kemudian menolak dengan halus. Sampai sekarang kalimat saya bahwa kaya bihar ukaisya itu biasanya digunakan untuk menolak dengan halus. Jika orang yang minta kemudian dituruti, orang yang kedua meminta lagi, dikatakan saya bahwa kaya bihar ukaisya. Lalu bukan ukaisya, orang yang pertama kali meminta. Ya. Ini sebagai yaitu suatu ungkapan yang dipakai oleh orang-orang Arab sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang. Diambil dari ucapan Nabi SAW, saya bahwa kaya bihar ukaisya. Kemudian ada satu pembahasan yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah taala di sini mengenai khilaf atau perselisihan di antara ulama, bagaimana apabila seseorang membutuhkan untuk diruqyah, betul-betul butuh dikarenakan dia terkena ain atau terkena sihir atau kesurupan dan lain sebagainya, terkadang kesurupan kadang sadar. Apakah kemudian boleh baginya untuk meminta diruqyah? Sebagian ulama mengambil zahir hadis ini, yaitu orang yang terkena ain, penyakit ain, atau kemudian terkena sihir, atau kemudian juga kesurupan, penyakit dia bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersabar dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disembuhkan dari penyakit tersebut. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu terkena penyakit yang seperti ini dan betul-betul butuh untuk diruqyah, maka tidak mengapa untuk dia meminta ruqyah. Adapun yang terlarang yaitu apabila ruqyah yang diminta adalah untuk suatu perkara yang masih dikhawatirkan saja. Itu pendapat sebagian ulama. Masih dikhawatirkan, saya takut terkena jin ini. Was-was ini, saya kena jin apa enggak ya? Masih was-was saja. Kemudian dia meminta untuk diruqyah. Yang seperti ini kemudian masuk dalam hadis, suatu yang dibenci, kemudian meminta untuk diruqyah. Allah alam bukan suatu yang haram, bukan suatu yang haram, namun dibenci. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan yang datang dari Rasulullah SAW untuk seorang minta diruqyah. Yang ada apa di sini? Bahwasanya seorang yang minta diruqyah, dia terluputkan dari keutamaan yang disebutkan dalam hari ini. Jadi bukan sesuatu yang haram. Karena tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Allah alam, ini khilaf di antara para ulama. Allah alam mana yang rajih. Kalau saja seandainya seorang mau berhati-hati dan kemudian tidak meminta ruqyah secara mutlak, tidak meminta sama sekali, maka ini lebih baik. Allah al-Muswad. Mungkin ada yang akan ditanyakan sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang kedua pada bab ini. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, tsani yang kedua an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aidan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga. Itu seperti hadis yang pertama sama-sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau mengatakan, yaitu beliau berdoa. Karena yang akan disampaikan di sini adalah salah satu lafaz dari lafaz doa beliau. Beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khashatu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Antal hayy alladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alayh. Ya, di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadha lafz Muslim wa ikhtasarahu Al-Bukhari. Dan lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaznya Al-Imam Muslim dan kemudian diringkas oleh Al-Bukhari, yaitu Al-Bukhari yang menyebutkannya dengan lebih ringkas daripada lafaz yang disebutkan di sini. Adapun lafaz yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka inilah doa beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sering berdoa dalam doa ini, beliau mengatakan, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku berserah diri. Yaitu berserah diri dalam artian beliau menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, betul-betul menerima dan melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Ini makna aslam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup beriman kepada rububiyah Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala pencipta semesta alam, memberikan rezeki, mengatur dan sebagainya, menghidupkan, mematikan, dan juga termasuk beriman kepada rububiyah Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an atau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tidak kemudian menolak satu pun dari nama-nama tersebut dan juga berusaha untuk menghafal nama-nama tersebut. Ya. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang barang siapa yang asal atau hafalnya, dakhala al-jannah, maka masuk dalam al-jannah. Yang ahsaha di sini, menghafalnya dan menghitungnya ini, ada penafsiran-penafsirannya dari kalangan ulama. Kemudian juga beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, kemudian mengatakan, ya, memanggil siapa yang kemudian akan beristighfar, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Siapa yang kemudian akan meminta kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Setiap sepertiga malam terakhir. Ya. Beriman terhadap seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wa 'alaika tawakkaltu. Apa selanjutnya? Dari doa ini, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau aku bertawakal. Ini hubungan dari hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bab tentang tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketaatan. Jadi maksudkan ibadah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz ibadah, ibadah ini adalah satu ibadah. Ketika seseorang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib untuk beribadah kepada Allah. Itu apa? Kembali dari keadaan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ini adalah tersebut adalah kembali dari keadaan tidak mengingat Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi itu kembali mengingat Allah. Kembali maksudnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya ataupun dengan hatinya, dengan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima qasamtu, dan dengan engkaulah aku berkhusumah. Berkhusumah yaitu berdebat atau kemudian bermusuhan, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdebat atau kemudian berdebat orang-orang kafir, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kemampuan untuk berdebat, memberikan kefasihan, dan juga kemudian memberikan hujjah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berdebat orang-orang kafir. Itu semua dengan kelebihan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang namanya debat bukan kemudian debat kusir, ya, yang tidak memperhatikan adab. Tentu saja berdebat yaitu kemudian berdiskusi atau kemudian menyampaikan hujah masing-masing dengan cara yang benar, ya, dengan adab dalam berdebat. Ini yang maksud, bukan kemudian debat artinya debat kusir, karena konotasinya debat dua, kan? Debat kusir yang kemudian satu menaikkan suaranya, yang satu juga kemudian lebih tinggi lagi. Bukan itu yang dimaksud. Dalam doa ini, ya, beliau berdebat atau kemudian berdiskusi dan kemudian mematahkan hujjah dari orang-orang kafir, ya, itu dengan adab. Dengan adab, dengan cara yang baik, ya, dengan niatan yang lurus, yaitu ingin apa? Ingin memberikan hidayah kepada orang yang didebat, ya, bukan kemudian ingin menjatuhkan dirinya atau kemudian ingin meninggikan diri di atas orang yang kemudian didebat tadi, ya. Karena orang-orang yang berdebat, ya, ingin menyampaikan hujahnya, terkadang ada niatan-niatan seperti ini. Ada yang ingin dalam hati itu apa? Ingin dianggap lebih pintar, lebih kemudian pandai untuk berdebat, lebih fasih lisannya, ya. Walaupun yang diutarakannya adalah suatu kebenaran, ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, tapi dalam hatinya ingin menegakkan hal tadi, ini tidak benar. Ini tidak benar, bukan adab dalam berdebat yang seperti ini. Namun adab dalam berdebat yaitu apa? Di antaranya mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mencari ketinggian atau ingin mencari derajat yang tinggi di hadapan manusia, dianggap orang yang alim, dianggap orang yang punya banyak pengetahuan. Namun ingin menyampaikan hidayah, ingin menyampaikan petunjuk kepada manusia. Maka seseorang ketika dia berdebat atau kemudian beradu hujjah, beradu dalil dengan orang lain dalam suatu perkara, ketika muncul dalam hatinya niatan yang lain selain memberikan hidayah kepada orang tadi, sudah, tinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Karena bukan berdebat karena Allah, ya, tapi apa? Berdebat karena hawa nafsu, ingin merasa atau ingin kemudian ditinggikan oleh orang lain, ingin dianggap oleh orang lain, dianggap pintar, dianggap pandai dan lain sebagainya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu. Di sini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta perlindungan kepada-Mu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawassul dengan salah satu sifat yaitu al-izzah. Izzah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta antu billahi. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Engkau. Aku memohon perlindungan supaya Engkau tidak menyesatkan aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh manusia yang datang setelah beliau mengambil petunjuk dari beliau, mengambil hidayah dari beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disesatkan, apalagi kita. Yang kemudian sangat mungkin untuk kemudian tergelincir dan mengikuti bisikan syaitan, ya. Maka nanti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dijaga hati kita ini supaya tidak tergoda dengan, ya, syubhat, keraguan-keraguan berpikir dalam agama, ataupun tidak tergoda dengan syahwat, syahwat-syahwat dunia yang menjatuhkan kepada kemaksiatan dan keharaman-keharaman kepada Allah, atau keharaman-keharaman yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya tidak disesatkan, supaya tidak disesatkan. Ini inti dari doa ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk supaya tidak disesatkan dari jalan yang lurus. Qala antal hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau adalah al-hayy, zat yang maha hidup, alladhi la yamut, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Dan jin serta manusia, mereka semuanya akan mati. Artinya di sini, kenapa kemudian seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha hidup. Kapanpun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mendengar kita, mengetahui kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, dan di antara kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terjaga, tidak mengantuk, tidak kemudian tertidur, selalu mendengar. Itulah di antara kesempurnaan dari kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jin dan manusia, mereka akan mati, sehingga tidak pantas untuk bergantung kepada mereka. Namun yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hayyul ladzi la yamut, zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ini hadis yang kedua dalam bab ini, bab al-yakin wa tawakkul. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri taklim kita kali ini, kajian kita kali ini. Untuk kemudian memastikan seseorang sebagai penduduk surga itu adalah suatu yang mustahil tanpa dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah SAW, suatu yang mustahil. Lalu kemudian apabila seseorang melihat dari orang yang meninggal tanda-tanda yang baik ketika meninggalnya, maka yang bisa dia lakukan itu berharap orang ini adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikandangi kebaikan baginya setelah kematiannya, diberikan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur, dan nanti akan dibangkitkan di golongan sebagai penduduk surga. Seorang hanya bisa berharap saja, soalnya seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan sujud, atau meninggal dalam keadaan melakukan ibadah haji misalnya, orang hanya bisa berharap. Bahwasanya orang yang meninggal dalam seperti itu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang keadaannya ketika meninggal husnul khatimah, keadaan meninggal yang baik, dan memang keadaan meninggal yang baik tersebut adalah sesuatu yang kemudian disebutkan dalam nas hadis, itu sesuatu yang kemudian menunjukkan bahwasanya dia dikandangi kebaikan baginya di akhirat. Seperti apa? Hadis Rasulullah SAW, maksudnya beliau bersabda, "Man mata 'ala shay'in du'ita 'alaihi." Barang siapa yang kemudian meninggal dalam keadaan dalam satu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Apakah dalam keadaan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu suatu kemuliaan pada hari kiamat. Dibagikan dalam keadaan yaitu berbuat suatu kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ataupun kemudian dalam keadaan bermaksud kepada Allah, ini suul qatimah yang menunjukkan bahwasanya di akhirat dikhawatirkan dia akan terjadi kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk memastikan itu sesuatu yang mustahil, ya. Memastikan itu adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu para ulama membenci kemudian dikatakan atau melarang untuk mengatakan sudah ini syahid. Ya. Tidak bisa kalau kita mengatakan sudah ini syahid, memastikan tidak bisa. Hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sudah ini memang betul-betul tinggal dalam keadaan syahid, ya. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diraih oleh orang-orang yang mati syahid, ya. Ada pun memastikan bahwa dia mati syahid, berarti dia dibawa ruhnya ke jannah, ya, kemudian digantungkan di jannah tadi, digantungkan di yaitu digantungkan di mana? Di bawah terbang di ya, jannah tersebut oleh burung-burung. Saya ingat saya dalam hadis tersebut. Ya. Ketika orang mengatakan syahid, berarti dia memastikan tuh orang tadi dibawa ke jannah, kemudian diperlakukan seperti itu. Siapa yang bisa? Tidak ada, itu mau baik, itu mau baik. Jangan katakan orang syahid. Hanya saya kita berharap, mudah-mudahan kalau dia memang keadaan matinya adalah keadaan misalnya dalam kategori di dalam Allah Subhanahu wa taala dan jihad bisa dililah dan syar'i misalnya, ya. Maka kemudian diharapkan bahwasanya dia diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berharap. Namun kemudian mengatakan bulan ini syahid, memastikan ini adalah suatu perkara yang tidak bisa kita pastikan karena itu alam baik. Kita tidak bisa melihatnya. Allah wa'alam bisawab. Kita dudukkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you.